Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syukur anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Al-hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dilarang mendedahkan kekejian orang lain. Ketahuilah bahawasanya seseorang tidak wajib atas seorang mendedahkan kecacatan yang terlindung. Ia dapat mengingkarinya apabila ternyata malah melakukan yang demikian itu adalah dilarang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tajassasu, jangan kamu menintik-nintik. Kemudian sabda Nabi SAW, man yatatabba' awrata akhihi yatatabba' illahu awrata. Siapa yang mengintip rahsia saudaranya, niscaya Allah akan mengintip rahsianya pula. Apa yang diwajibkan hanya menyuruh berbuat baik dan mengingkari perkara-perkara maksiat. Ketika anda melihat seseorang tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala atau melanggar hukumnya, fahamkanlah baik-baik, kerana kami dapati ada banyak orang yang telah salah mengertikan perintah ini. Kita masuk pula pada bab dilarang mendedahkan perkara-perkara keji yang dilakukan oleh orang lain. Jadi tak boleh kita duduk-duduk saja nak pergi cari hak buruk orang, tak boleh. Walaupun orang tu ada keburukan, nak pergi cari buruk tak boleh. Melainkan buruk itu didedahkan di khalayak ramai. Itu lain. Sebab tu maksiat dia ada dua. Yang pertama dibuat di khalayak ramai. Yang kedua disembunyi-sembunyikan dia. Ulama-ulama kata, kalau kita tengok orang tu melakukan maksiat secara sembunyi, dia jaga daripada penglihatan orang, waktu tak ada yang kupak tu. Tapi yang dilakukan di khalayak ramai, yang jenis sombong dengan dosanya, jadi ek pula buat maksiat, waktu tidak ada maruah sama sekali, sehingga menyebut keburukan ni tidak dikira sebagai umpatan yang berdosa. Kalau kita cari benar yang salah orang, ini tidak dibenarkan. Yang penting sekali, hendaklah anda jangan terus mempercayai atau menerima suatu berita yang disampaikan kepada anda, sama ada perbuatan manusia atau perkataan yang tidak baik, melainkan anda melihat sendiri dengan mata kepala. Ataupun orang yang memberitakan perkara itu adalah seorang mukmin yang saleh, dan anda yakin kebenaran kata-kata, sebab menyangka baik terhadap kaum muslimin adalah satu perkara yang wajib. Tapi kini, terlalu banyak pula orang yang menjaga tepi kain orang lain, suka mendedahkan cacat orang, suka fudul, yang mengambil tahu tentang hal ehwal orang, seraya memandang ringan saja terhadap perkara-perkara ini. Mereka tiada mengabaikan tegahan dalam masalah ini, malah bila menyampaikan suatu berita, mereka tiada bersifat aman. Dengan sebab itu, maka orang yang terpuji dalam pandangan ramai ialah orang yang bersedia mengikut telunjuk dan kemahuan mereka. Nanti pun orang itu sering menyeleweng dan berlaku bengkok terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala orang yang tercela pula ialah orang yang sering membantah dan menolak telunjuk dan kemahuan mereka. Kendati pun ia seorang hamba yang saleh, nyatalah bahawa mereka itu suka memuji orang yang tiada patut menerima pujian. Tiada lain melainkan kerana orang itu bersetuju dengan sikap dan perjalanan mereka yang bengkok itu, serta bersedia berdiam diri atas keserahan yang dilakukan. Sebaliknya, mereka mencela pula orang-orang yang sering membantah kelakuan mereka yang bengkok itu, dan kurang senang terhadap nasihat-nasihat mengenai urusan agama yang disampaikan kepada mereka. Maksudnya, kita bila dengar satu benda yang baik, tak apa kita sebar selalu. Tapi kalau benda yang tidak baik, tak boleh kita nak sebar selalulah. Melainkan berita itu, berita yang memang pasti, dan penyebaran kita itu memberi maslahat atau membawa manfaat. Bukan saja-saja melepaskan kemarahan ataupun mengikut hawa nafsu. Umpamanya cerita tentang kesalahan seseorang. Bila orang mari cover tu, kalau kita ni jenis umat Melayu ni pakai lalu kan. Mana hak dak molek kita ambil selalu. Kata mendengar ni aku dengar mamak cover. Dan mendengar aku dengar mamak cover. Tapi kalau kena ke anak-beranak kita hak mamak khabar tu, boleh makan mak tu. Kita kata gitu pula. Benda yang sama ni mamak lah ke. Cerita hak buruk tu nak-nak hak buruk tu dia musuh kita. Ha, mamak khabar. Itu ah, mak dak cakap nawak dia. Betul tu mamak khabar. Neh. Ha, cerita buruk musuh kita. Kalau mamak tu bawa cerita buruk anak-anak kita pula, hei mamak boleh makan babong tu. Mu ikut mamak madang amo. Ha, jadi barang tule eh. Mamak hak tule eh. Bukan mamak lain. Mamak kepala gerah tu seko je. Neh. Ha, jadi bila gitulah kita ni. Zalim sentiasa. Jadi cerita baik dak apa? Cerita buruk bukan tak boleh, tapi ada tujuan. Sebab apa kita cerita-cerita buruk? Supaya orang ambil pengajaran, boleh? Dalam cerita itu tidak menjatuhkan aib, menjatuhkan maruah atau mengaibkan seseorang. Nah, sebab tu kita cerita kejahatan manusia secara umum tak apa. Nah, melainkan orang-orang yang memang kita kena sebut nama dia melakukan mudarat kepada masyarakat. Itu kena sebut nama. Nah, sebab manusia ni bila kita ni duduk benda duduk cakap benda-benda yang jahat, lepas tu ada orang nasihat, mana kita tak suka lepas tu. Leceh dia ni, mari leceh lalu. Orang lain sokong belaka. Ho ho ho, kita duduk lebong ni. Nah, mari seorang dah boleh cakap ini kita tak dengar. Kita jangan dengar dua belah pihak, jangan dengar sebelah. Nah, oh nak marah lalu. Nah, nak marah lalu. Sebab tu kalau di mahkamah dia ada pendakwa dan peguam bela. Kalau pendakwa saja tak ada peguam bela, mahkamah kau ini. Nah, bintang tiga tu. Ha, begitu juga orang yang bawa cerita. Nah, oh dia kata mamak, parok kita. Nah, ha, gini. Nah, buat tak betul. Kita pakai selalu. Nah, kita kena dengar dulu mamak kata gua ni. Sebab tu dalam kes, umpamanya kes perbalahan antara suami isteri. Dia tadi tak dengar isteri dia kata. Atau suami dia report. Dia akan panggil dua. Dia akan dengar dua belah. Nah, isteri kata tok lelaki jahat. Dok WPT ke dia. Nah, ha, bila report lagu tu sampai kepada qadi, qadi pun jatuh hukum. Ah ha, maksud qadi tu bodoh ah. Nah, qadi hak cerdik dia kena panggil siasat tu suami betul tak? Dia tak beri nama kau. Kalau tu aku sebab. Nampak? Dia gitu kan. Mahkamah itu tak. Awak dituduh mencuri RM1,000 wang syarikat. Maka dijatuhkan hukuman 10 hari penjara. Eh, mana boleh. Mesti membela diri dulu. Nak? Ha, tak ada mahkamah makan jatuh lah. Tu kom ini. Mahkamah cimping. Ha, kita ni anak-anak cimping tak? Nak, dalam bab maknanya bila orang bawa cerita satu benda, berau hukum lah tu. Kita tak dengar lagi hak belah dia pun tak. Nak, kita jatuh hukum lah tu. Ha, kita anak-anak cimping. Mahkamah kom ini hidup lah kita ni. Nah, dalilnya bila kena lagi kita, ha, lepas benda-benda lagu ni dia nafsu. Nak, itulah manusia ni apa, dia berahi benda orang malek. Nak, kalau benda malek kita nak dengar malah. Nak, nak benda-benda hak dak molek. Dak percaya kan mari rumah kita kan baca cerita. Oh, mudah dengar lagi cerita kisah tu. Ajimat apa pula ajimat? Daklah pagi-pagi pergi sembahyang subuh sangat. Lepas tu, lepas sembahyang subuh balik rumah. Lepas tu, pergi rumah sekali tu bib nyai pula. Lepas tu cerita benda ni. Daklah cerita tentang ajimat. Lepas tu dia pergi kebun nyaku apa semua. Nak tengah hari balik minum air pula. Nah, aku sebelah ni biru lok tu, kebong tu. Ha, tengah hari pun tahu dak awak ambil tengah hari balik makan nasi rumah. Ah, tu cerita benda bodoh gini. Orang tak mau dengar cerita gitu, cerita polek. Ha, nak dengar dak balik. Nah, ha, nak dengar ajimat dak dengar lagi cerita ajimat kau ni. Dak pula. Ni takak, takak bahasa. Ha. Tu baru story je bagi. Bang, ha, baru sedak cerita. Nah, ha, ini memang ada pasal kita ni, kita kotor. Barang kotor ni aicor lah tu. Nah, bukan barang molek, dah lalu hati kita ni logang. Nah, ha, ini kalau bekas molek, barang molek duduk dalam. Bekas baldu, benda duduk dalam bekas baldu. Hati jawab kali. Berliang. Nah, orang buh dalam bekas baldu. Tak cari lagi, kedak. Kedamah. Nah, ha. Dia buh berliang dalam baldu. Warna merah, baldu, warna hijau, biru tak ada. Merah, hijau. Dah. Ha. Maknanya, kena dengan berliang. Bubuh dalam bekas, baldu. Kita buka, kita kedamah, kedam liang. Berliang semua, ori belaka. Sutil 5,000, sutil 8,000. Tapi kita tak akan baldu. Kita buang lampu. Memang tak laku dari itu. Orang kata bong. Nah, rasa tak punya sabar dengan bekas. Padahal beliau tetap asli. Tapi dah bekas tak jamin. Ha, gitu juga lah. Kalau bekas tak balik. Iaitu lokang. Benda lalu kot lokang. Air. Air cor. Hati kita lokang. Sebab itu bukan tempat duduk Allah Ta'ala. Bukan tempat selawat. Bukan tempat munajat situ. Air cor lah. Sebab itu orang cerita uduh. Bagai. Bagai. Nah, sebab itu kita. Barang lebong nak dengar. Barang sungguh tak boleh dengar. Nah, cerita dalam Quran. Nah, Zulkarnain dengan benteng Yajir Majuj. Kamu dengar cerita tu. Dah nak dengar dia? Dengarlah radio kan. Cerita. Dengarlah TV. Drama swasta. Nah, padahal dengan hati. Hati keruk dia panggil. Nah. Maka, kotor ni lagi manusia ni. Bila ada orang kabur benda yang baik, marah. Nah, pasal apa? Pasal menyalahi tabiat kita. Memang kita duduk ngupak lah. Duduk ngupak, kopek, kopek, kopek, kopek. Mari seorang hidup baik, ngupak, dosa ni. Orang ngajar kata haram. Oleh cel tu kita. Mari lah ni, bolak hantar ni. Faham, nak marah lah. Duh, tak kena ngeju kita. Nah, masih seorang kata masuk naik, apa kan? Walaupun benda tu benda yang tidak baik. Nah, inilah zamannya apabila orang yang berkata benar, orang tak suka. Nah, balik raya belaka anak beranak beripun lah. Abang balik, kakak balik. Pak dara pun mari belaka naik atas rumah ni. Nak. Rumah saka ni. Pakak sembang lah. Bak harta. Waktu boleh projek ni. Yang ni boleh projek ni. Yang ni tukar kereta ni. Nah. Riuh damak kali eh. Nak. Waktu kaki pula ni. Naik gaji pula. Oh sudah. Dah mari seorang balik. Seorang. Anak dara. Tak duduk pasir tumbuh. Nah. Dah cerita lah kereta. Cerita dah. Cerita ni. Kini ada dengar attack, mati, tak tahu bila mana masa. Potong lain satu. Orang nak tengok cerita projek ni, cerita mati pula tu. Aku sakit pada budak ni. Memang ada potong lain ni. Orang tak suka. Lain kali kalau dia mari metung, mari. Itu guru dia. Nyak. Nampak? Itulah harta baik kita. Nah? Demikianlah keadaan kebanyakan manusia di zaman ini, kecuali orang yang dipelihara Allah dari musibah ini. Waspadalah, wahai saudara-saudara sekalian, hendaklah anda berjaga-jaga dengan berhati-hati serta memandang berat terhadap perkara. Perkara hingga ramai perkara serupa ini. Sungguhnya zaman kita dikelilingi oleh fitnah, sehingga ramai orang terpesong jalan yang sebenar. Kecuali orang yang telah mendapat bimbingan Allah Ta'ala, dan bilangan mereka itu amat sedikit sekali. Jadi, begitulah. Nah. Kebenaran tetap ada sampai kepada kiamat. Cuma Allah beri kepada kita sekarang zaman musibah besar. Nah, iaitu nikmat agama sedikit. Nikmat dunia itu banyak. Nampak? Sebab tu kita nak banding dengan orang dulu, mewah kita. Nah, nak banding dengan zaman orang dulu-dulu. Nah, mewah kita lah. Kita buka lapu pak tu, bik nyala habis pak ke dapur. Orang dulu-dulu nak cari pelita, nak cari sumbu, nak balik. Minyak pula tak ada. Nak ceh, ceh tu nak ceh, cari colok pula. Nak boleh ke nyala tu hak jenis. Toreh. Nak pergi nyala api, nyala lek api. Oh, baca Quran. Pak Yuzuk. Nampak? Api joget. Lek. Nampak tak lapuk. Pak Yuzuk. Kita terang. Allah lapu. Panjang-panjang serta lapu. Nah, ada hak lapu dua. Ada hak lapu bulat, terang-terang. Macam tadi rumah dia. Rumah itu lah, kan terang. Nah, kan balik jalan, tak suka lebih. Nak lihat daya peti, buat ke tangan itu. Sah. Sensor dia, pak, buka. Nampak? Kena balik, dia gelap, acah, buka dahulu. Pakai sensor matahari. Tak, gelap, buka dahulu. Oh, canggih. Tapi, bodoh ke terlulur. Kalau bak agama, dah reti benda. Nah, pasal Tuhan beri banyak, ambil pun dunia, akhirat ada. Orang bagi yang dulu-dulu orang susah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia ni tak ada perisih nak beli makanan. Selain daripada mak dia kirim roti. Dia duduk belajar di Madinah dengan Imam Malik. Mak duduk Mekah. Jarak 600 batu. Jadi mak ni kalau ada kabilah nak pergi ke Madinah, kirim lah roti kerah. Roti kerah tu buat cicuh air. Makan itu tak boleh kerah sangat. Lepih cicuh air, roti arak. Jadi bila kehabisan stok, habislah, rasyon habis. Nah, jadi dia di ada satu tempat itu, tempat orang kaya-kaya makan. Orang kaya ni tak makan kepala roti. Nah, dia makan ada ekor. Nah, ada ichi yang sedap. Jadi kepala kerah tu, murid-murid macam Imam Syafi'i ni, orang ngaji di situ, ambil kepala tu lah. Nah, buat balik, cicah buat makan. Nampak? Banding dengan kita, rumah tak ada berita. Nah, siang, malam, siang boleh ngapak. Malam, tunggu bulan siuh. Nampak? Ah, susah imam syafi'i. Tapi banyak mana Tuhan lebih di ilmu. Nah, alim Quraisy yang melauti bakal ardi ilma, seorang alim bangsa Quraisy, ilmunya menerangi sepelusuk bumi ini. Nah, ha, pasal apa? Pasal beri nikmat agama, beri nikmat dunia itu sedikit, kerana taruh nak beri hak akhirat ni banyak. Nah, ha, kita nikmat dunia banyak. Nah, lapu hak dalam kipas ada lapu hak. Yang kipas, kipas bersuku. Bawah kipas tu ada lapu pula. Eh, pak uti. Nampak? Haa, canggih lah ni. Pakai terik dengan atas. Nampak? Dulu hak kipas saja. Dia ni kipas tu ada lapu pula, pak uti. Lapu tu tak apa. Itu saja ada cami dia sobek pula ni. Eh. Macam rumah Quran tu. Oh, tome. Tak apalah. Tapi, boleh baca Quran? Tak boleh. Baca tu ada star. Baca melime bodoh tu. Nah, ha. Gitulah bila beri nikmat dia tak mesti dia tak sama banyak. Neh, Rasulullah makan pakainya susah, makan dia yang paling banyak dapat akhirat. Nah, kita paling banyak dapat dunia. Kereta kenderaan kita canggih. Nah, ha, sekolah ini pun canggih dak macam dulu, semua canggih belaka, rumah pun canggih, mewah belaka. Tapi agama tak dapat. Orang yang canggih dapat agama tu nasib baik. Nah. Ha. Kewajib bijaksana dalam menyeru kepada yang benar. Ketahuilah sungguhnya sifat lemah lembut dan belas kasihan dengan menjauhi kekasaran dan kekerasan adalah jalan utama untuk menarik orang ramai kepada jalan yang benar dan patuh akan perintah Allah Ta'ala. Dan anda bersifat demikian, tiada orang yang anda menyuruh atau melarang selain memberikan orang memberikan nasihat daripada kaum muslimin. Anda harus bijak dalam seruan membicara kepada orang muslim, kepada orang itu sendirian dengan lemah lembut sekadar yang terdaya seraya merendahkan diri tanda belas kasihan. Kerana sifat belas kasihan itu jika ada pada suatu perkara niscaya ia akan mendatangkan kebaikan. Dan apabila dicabut dari satu perkara niscaya akan mendatangkan keburukan. Demikianlah maksud daripada sebuah hadis Nabi SAW. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Oleh kerana rahmat Tuhan, maka engkau ya Muhammad bersifat lemah lembut terhadap mereka itu. Anda kata engkau bersifat kasar dan berhati bengis, niscaya mereka akan lari daripada sisi ini. Baik. Hal ini pula disentuh sedikit pada bangin nasihat agama dan wasiat iman. Nah, ha. Jadi kita ni nak menyeru orang ke jalan yang benar dalam segenap segi. Nak menyeru rakyat supaya mentaati Allah, nak menyeru anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya, kawan-kawan rodong kita kepada jalan yang benar. Maka yang terbaik sekali dengan hikmah. Nah, ha, dengan hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah ini dengan sifat lemah lembut dan rasa belas kasihan. Nampak? Sebab tu guru yang pandai, ha, dia ada hikmah. Guru ada tak? Guru yang tak ada hikmah. Guru belaka. Budak-budak tak suka dia. Murid-murid tak suka dia. Jadi murid-murid bila tak suka dia, murid-murid pun tak memberi perhatian kepada apa yang dia suruh. Ha, dia kaedah dia gitu. Eh? Sebab tu bila anak tu kasih kepada kita, mudah dia nak ikut bila kita perintah. Tapi kalau anak tu uci ke kita, payahlah dia nak ikut apa yang kita suruh. Jadi sebaik-baik orang yang mengajak ke jalan yang benar, jadikan orang tu sayang kepada dia dan suka kepada dia. Nah, kalau kita cakap uduh nak berdakwah tapi jahat, keras perangai, nah jenis bengis ataupun pongoh ataupun mudah nak mananya menenting. Jadi kita baru nak pergi dakwah, orang tengok kita akak punggung dua. Baru kita nak cerita agama, orang tengok akak punggung. Dengan muka pula, dengan masa catu, nah, tak ada hikmah tu. Nah, ha, nak-nak pada zaman sekarang. Maknanya kena bijak. Ha, lagi. Di pejabat kita juga, betul kita betul. Orang pejabat, kawan pejabat, kita salah. Kita betul kalau ikut agama. Tapi cara kita nak tarik tu salah. Ha, dia gitu. Nah, maksud cara nak tarik, dia ada cara tak. Nak cabut tangi cing utuh kan cabut lebih kurang. Oh, tak ada hidup lagi. Nak nak cabut ring piting bakal tonyoh gitu dengan sekurian ban. Jeng ring. Nah, dia ada cara dia. Nah, tak boleh ngasak. Ada benda, kalanya kena kasak. Ada kalanya kena pelahan. Kita nak kacing skru pelik mutu. Tak boleh kacing dengan keras. Ah, anggap ketat sikit, kek tambah sikit. Sebab keras, perak, macam pelik. Nah, tapi kalau nak cabut, koin mutu kena katok. Apa? Kalau buat beranduh, lain tahu tak cabut lagi. Nah, jadi hikmah ni bukan lemah lembut sama. Ada kalanya lemah lembut, ada kalanya dengan kekerasan. Tapi bermula dengan lemah lembut. Jadikanlah diri kita ni, orang yang nak bawa agama, orang suka pada kita. Ha, bila orang suka pada kita, lebih mudahlah pekerjaan. Apa-apa pun mudah. Nah, lepas tu setengah-setengah tu, dia tengok comel, pandai dah, dia ni alim dah. Tetapi sikap doktor. Nak, budak-budak muda je tak boleh kawan. Nak, tengok mak rempi, tengok mak rok apa je, tengok, wak tengok belah mata. Nak, jadi budak-budak pun tengok, ay, sombong orang ni. Itu tak kena. Jadi kita nak tarik orang lagu ni. Nak, tak tegak, duk berasa kita ni hebat sangat. Ada je ni, betul. Nah, kadang-kadang dengan muka je, kita dah boleh menyampaikan Islam. Dengan muka, dah cakap lagi ni, muka. Macam rimah nak berok muka. Dah macam mana orang nak suka. Nah, ustaz dah, tok guru dah, muka kelebeknya muka. Dah siapa nak kak lagi tak mahu udak-udak tengok lagi rimah kau lagi. Nah, rugi tak kita, rugi ya. Dia main gini lah, orang dengar sudah rugi buat gitu. Nah, kita ngadah dah, kita alim. Kita tahu agama ni masyarakat jahil tak erti agama. Kita buat mahal pula, kau korok beranda masyarakat. Kita buat murah tak apa. Nah, kita nunduk dengan orang jahil. Nah, masuk bong dia, cakap khabar dengan dia. Untung. Bukan kita untung, kita rugi lengoh. Nah, tetapi masyarakat untung. Tu kaedah. Sebab tu kaedah sekarang, budak-budak muda. Dia tambuh hari surang. Tambuh hari. Dia kat mak nempik duk kumpul ramai-ramai duk congek betul. Jangan pas congek kan lagi surah. Jangan lagi. Kepok pada. Lagi tu. Nampak? Kita kena baik dengan dia. Nak? Kita kena rapat dengan dia. Nak? Jadi kalau kita bakal Pak Endoh tu, lama-lama seorang-seorang mari. Nak? Sebab mereka rasa mereka juga ada hak untuk bersama majlis-majlis agama seperti ini. Sikap setengah-setengah kita lah yang seolah-olah buat satu pagar antara golongan jahiliah ni dengan golongan surat masjid, seolah-olah ada satu hijab yang mereka dah nak dekat ni. Nak kena walik mari surat ada seorang, disindir pula. Nah, memang jahat dia tu. Kalau tu imam ni tak jalan lepas surat, dia tepuh barang itu imam. Dada baik dah dia ni, insah dah. Nak, beli peyoh, beli kain pelekat, cak gajah duduk, di surat kali mana tu. Nak? Tak bila cuik dah kata imam. Mana mari pulak suyang? Mana mari pali halian mari tu? Tak imam pun bangun buat netek. Mana nak? Puan lain tu? Kawan tu blessing dengan. Tak lagi mari tu. Balik. Tak pada malam tu main pay kuda pak mati. Siapa jahat? Tak imam. Gila babi. Betul tak? Orang dah dia tu jahat dalam kapung. Dah mari suyang. Bisik yang ngetik imam tu mari tu. Kita jalan lah. Pelang A. Nampak? Disambut. Salam Allah. Tomme. Pakai piyoh pun semua. Gitu cara dia. Lepas mayang kat pergi. Ajak dia ngetik imam. Tuk bila gendong tiga. Tuk bila duduk lah raga. Gendong. Ajak dia makan roti canang. Tuk imam belanja. Baru suka dia. Allah. Gini sambutan. Fahamu. Nah. Ke mana? Kalau gitu juga. Ha? Suka lah dia. Mana esok nak bagi budak. Alah ni bau budak tu selok. Dah. Baru tu bagi bijak sana. Nah. Ni anda pergi sini. Mana tak jumpa jalan rumah. Yang sampai sini. Ke puas dah hidup. Tu bodoh sana. Bukan bijak sana. Nah. Jadi kita biar habis piti apa. Kerana seorang ni. Dia dapat mendekati agama. Nah. Habis piti mah apa. Bukan nak ramah. Tu cara dia. Dan kena ada rasa sifat belah kasihan. Kita mengaji, kita dengar hak jahiliah ni, budak-budak perempuan ni. Kalau tak bakar tudung, nah, kena bakar dalam api neraka. Dia dah tahu dia. Nah, budak-budak lelaki tu, hodak semayang, kena masuk neraka lagi. Nah, dalam majlis ta'lim, tak apa. Kita hentang khepa, kuat tak apa. Sebab majlis ta'lim ni macam orang katuk, orang tepat tukuk, tukang besi. Nah, ada majlis mengajar. Tapi bila keluar pada majlis mengajar, berjumpa dengan masyarakat, dia dah hari tu. Dalam majlis tak apa. Nampak lagi? Sebab tengah orang kata, tak apa tu guru tu. Bahang barok-barok tahu dalam majlis. Tubik luar, lainnya pula. Nah, sebab tu Nabi, bila menyampaikan khutbah, mata merah menyala. Macam panglima perang mengarahkan rombongan tentera ni. Tapi bila bersama dengan masyarakat umat, hak jahil ni, Nabi lembut dah pula. Jadi kena cara tu bagi bijak sana. Nah, kalau ngajar lembut juga, ngatuk mata lah. Nah, dia kena kerah. Zaman ni zaman ngatuk mata kan. Nah, ngajar lembut pula, memang orang ngatuk mata. Nampak? Hukum haram. Nampak? Jadilah dah orang tidur. Nah, jangan buat macam tu. Jangan buat kita lah padang. Jadi dah orang cetong lah. Nah, jadi repul kena katak kuat sikit. Sebab dia barang besi. Nak betul jadi kerik. Nak jadi mahal, dia katak tu. Nah, tu malah air. Tu majlis taling. Nah, tak katak takkan jadi belok besi. Nah, tetap 10 sen sekali. Nah, besi uruk, 10 sen sekali. Tak buat rumah dalam icu. Nah, berapa sen sekali? 8 sen. Nah, 10 sen atau 8 sen? Dua mazhab ada. Hak mana serb tu? Ha? Ha? 8 sen? Awak rasa jual? Ha? Dulu? 8 sen sekilo nak we jadi 8 ribu. Sekilo si tu, 8 sen. Nak we jadi 8 ribu. Dia tak boleh dengan lembut. Hak tu kena keras. Tak percaya ambil si sekilo 8 sen. Ambil spang. Buat beralus ni. Boleh 3 minggu jual. Pasal laku kok 8 ribu. Laku lah. Kena kerah. Tok dalam api. Katok. Kekung, kekung, kekung, kekung, kekang. Kekung, kekung, kekung, kekang. Faham? Sak masuk ulu. Sak. Sebatang. Sebilah kerik. 8 ribu. Laku lah. Laku lah. Nampak? Buat apa? Pasal kena katok. Kena kerah dah. Kalau beraluh, 8% situ lah. Tapi, nampak? Dah kerah. Kena tang api. Anda ada juga dengan besi so paling lutut. Tangan tukur dok paling tukur so paling helmet. Lekung, lekung, lekung, lekung, lekung. Tengok, oh, masuk urut dalam api. Waktu duit mula. Sak, 8 ribu. Syum terbang. Duduk di jari. Nah, mulai-mulai ada. Nah, tu lain. Tu majlis taling. Nampak tak? Jadi bila berharapan masyarakat sekarang ni nak tunggu mak rempik mari surah. Tak mari. Nak tunggu minah-minah apa semua dekat kaki punggung puing belakang nak suruh dia mari dengar. Tak mari. Kitalah kena pergi kat dia. Nampak? Kita mendekati dia. Kalau satu seorang ni dalam masjid Pinang Merah ni dia dapat seorang je bapak jahil banyak ni dah betul. Ni kita dalam ni 500 orang. 500 orang, 500 orang jahil. Jadi molek. Tak? Dilarang berpecah belah dan berselisih faham. Wallahu a'lam. Terjawab soalan banyak. Budak yang belum lahir, soalan pertama, belum balik memegang Al-Quran, dosanya mendapat belah ibu atau dia. Mana dia ni? Ibunya sudah mengajar tapi dia memegang, dosa boleh ke dia atau ibunya? Tolong jelaskan. Baik. Budak yang belum balik, dia tanya, pegang Quran tak ada wudu. Mak dia marah dah, dia pegang juga. Siapa yang berdosa? Nak kata budak dosa, tak balik, tak ada dosa. Nak kata mak yang dosa, mak larang dah. Dia gini. Nah, wajib memegang Al-Quran dalam keadaan suci daripada hadas. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, nak pegang Quran mesti ada wudu. Sama ada budak-budak ataupun orang tua. Nampak lagi? Wajib kena ada wuduk. Melainkan budak-budak yang telah memayis tetapi belum baligh. Nampak lagi? Telah memayih tetapi belum balik. Mereka nak pegang Quran kerana nak mengaji. Dan mereka tak mau ambil wudu. Maka tak wajib kita larang. Haa, apa ni? Nah, jadi kalau budak yang telah memayih, belum balik lagi, nak pegang Quran, nak main saja, wajib dilarang. Adapun kerana nak belajar, nak, kerana nak belajar, nak tadarus. Nah, nak buat belajar ataupun nak ambil Quran, nak pergi ngaji mukadam. Tok guru duk tunggu dah ni. Tapi tak mau ambil semayang, budak-budak. Jauh satu, jauh dua, jauh tiga. Malah nak ambil wuduk eh. Maka jangan kita paksa-paksa ambil wuduk. Biar dia pegang tanpa wuduk. Hukumnya dimaaf pada syarak. Ha, situ beza dia. Dan ada pun yang belum memayis. Nampak tak? Ha, kalau bersih, boleh sentuh lah. Nah? Ha, padahal dia tak ada hukum tu. Soalan seterusnya. Adakah benar pesakit buasir hanya boleh menggunakan wuduk untuk satu waktu solat saja? Dan jika benar, bagaimana jika kita yakin wuduk kita masih ada? Apakah hukum oral sex? Haa, ni parok ni. Baik. Dia kata orang buasir, dia satu wuduk, satu semayang saja, benar ke tak? Jawabnya, tengok keadaan. Buasir ada yang kronik, keluar masuk dalam satu waktu semayang. Ada buasir yang boleh dicahan, dikawal. Maknanya buasir ni bila dia keluar, maknanya buasir dia tu keluar, dia membatalkan wuduk. Nah, wajib dia kena ambil wuduk yang lain, baru sah sembahyang. Tetapi yang jenis keluar masuk, sentiasa maknanya dia ni telah pun dikira sebagai darurah. Nah, bila darurah lagu tu, maka dia ni hendaklah mengambil wuduk, kemudian sembahyang. Nah, dalam satu semayang fardu saja dia boleh buat kerana buasir dia itu telah membatalkan. Cuma dimaaf pada syarak. Tu kaedah dia. Nak faham kiah dengan orang yang kencing dedah. Air kencing tak berhenti. Dalam satu jam dia kencing tiap-tiap 15 minit keluar setitik. Tiap-tiap 15 minit keluar setitik. Hak lagu ni dia kena tunggu masa tak keluar 15 minit tu. Ha, dia semayang masa tu. Nampak tak? Ha, ni tak teruk sangat. Nah, dia tak boleh semayang dalam masa keluar hot titik tu, dia semayang batal. Sebab dia ada masa dia rehat 15 minit tak keluar. Yang kata boleh semayang dalam keadaan air kecing sedang keluar tak batal, ialah yang tiap-tiap minit keluar. Satu minit titik, satu minit titik. Kalau satu minit titik, dah tak dia nak semayang. Tak dah lah. Jadi maknanya dia kena bersih, ambil wudu dan kena istinja, ambil wudu dan pakai plaster ataupun kapas. Semayang cepat-cepat, dalam semayang, keluar pula, maaf pada syarak. Sama juga buasir. Kalau buasir yang keluar masuk ni dalam keadaan sehingga dia tidak ada masa free, maka dimaafkan pada syarak. Tapi kata setengah ulama fiqh, satu fardu untuk satu ambil air wudu saja. Adapun sunat, boleh dengan banyak-banyak mana pun. Harap faham lah. Soalan seterusnya. Apa hukum jual gula RM1.07 sekilo? Dengan kerajaan tetap dengan harga RM1.65. Anak tiri dengan mak tiri batal doa air semayang. Dia dalam kita menjual ini, dia ada tiga jenis barangan dengan harga. Yang pertama, barangan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Yang kedua, barangan dan barangan itu adalah keperluan manusia. Yang kedua, barangan itu juga perlu oleh manusia tapi tidak ditetapkan harga. Yang ketiga, barang itu tidak diperlukan oleh manusia, maka harga pun tidak tetap. Yang pertama, seperti gula. Gula ni keperluan manusia dan harga ditetapkan oleh kerajaan. Maka wajib kena ikut harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ulun amri. Ha. Yang kedua, barang ini juga perlu oleh manusia tapi harga tidak ditetapkan. Seperti kain pelekat. Kain batik memang orang perlu nak pakai. Tapi harga tidak ditetapkan lah. Kita buat pilihan batik, dan ni jual RM13, dan ni jual RM14. Tak ada masalah waktu. Waktu tak boleh berlipat ganda. Nah, satu lagi barang yang tidak perlu. Waktu kau pandai nak jual berapa pun, macam spek mata hitam. Spek mata hitam orang tak pakai pun tak ada. Ha? Orang nak buat belawar je. Nak, buat belawar duduk nyandar, dia buat tanya. Ho, spek hitam. Nak, spek hitam kita beli RM100, balik jual RM15. Kau pandai apa suruh dia beli, bodoh. Tak, itu tak ada masalah tu. Jadi kalau barang yang tetapkan harga oleh pemerintah, wajib kena ikut harga. Nah, dia gitu. Anak tiri dengan mak tiri pula. Neh? Ha. Anak tiri dengan mak tiri. Batal kedak wuduk. Neh? Ha. Batal tak? Saya. Anak tiri dengan mak tiri. Tak tahu. Tak batal. Ha, faham dulu benda anak tiri. Neh? Kita ni perempuan, contohlah. Kahwin dengan seorang duda. Ha, ha. Duda ni dia ada anak laki-laki. Nah, dia ada anak laki-laki. Jadi bila kita kahwin dengan dia, suami kita ni ada anak. Nah, jadi bila suami dia ni jima kita, suami kita, anak dia tu jadi anak tiri. Ha. Kita nak tahu batal atau batal ni bila kita cerai dengan laki dia, eh laki kita ni ayah dia lah. Kita boleh kahwin tak dengan budak tu? Tak boleh lah. Ha? Tak batal semayang. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Bapa kita tak diludah dalam tandas? Kerana saya terbaca dalam buku tentang adab-adab dalam tandas. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Neh? Tidak qata'i. Jadi setengah kata adabnya makruh meludah dalam tandas. Neh? Ha. Setengah guru kata kalau nak meludah jangan biar dia najis. Jadi air kecing kita ada nanti kita diru air kecing baru kita ludah. Neh? Ha, jangan ludah di atas air kecing. Setengahnya untuk guru dia ngajar dia kata bila kita ludah atas najis takut terpercik balik. Ha, kena kepada kita. Bagaimana nak menyinarkan hati kita dalam perkataan tanda hati kita bersinar-sinar? Ha, ni mudah je tapi nak jadi payah. Nah, ha. Dia hati kita ni sekali Nabi kata kita buat dosa, maka akan ada satu titik hitam. Ni Nabi cerita. Bila dua dosa, dua titik. Nah, dah kali 30 tahun buat dosa, maknanya gelak gugur dah si. Jadi nak bersinar ke mana? Neh, pelita dia ada cami. Nah, pelita ni panggil cami. Neh, cami lah neh. Kat luar ni. Ke mana kita panggil benda? Neh? Oh, sini panggil benda? Kat ni, kat ni. Corong. Ah, corong. Ah, corong. Neh? Ah. Orang ladang panggil the glass. Neh? Ah, corong ni dalam tu ada sumbu. Harap sumbu tu kita ceh lah api dia nyala lah. Itulah iman kita. Nampak? Ha, tapi dah kalau corong ni kotor, cerah tak luar? Tak lah, dah api ada kak. Hak ni api sama kuat kak. Sumbu sama banyak akak tapi hak ni cerah. Memang hak ni corong dia bersih. Hati kita kak. Nampak tak? Hati kita nak sinar mana dia karat dosa banyak. Dosa mata duk tengok orang joget lama ni dah. Nah, telinga duk tengok ayam gambar lama mana dah. Mulut duk muduh korang lama mana dah. Nah, tangan duk pegang tangan rokok lama mana dah. Tak ingat itu jamah KFC itu. Faham? Nah, aku jadi kerok habis tu. Nah, jadi caranya. Akabah yang pertama kata Imam Ghazali, akabah taubah. Taubah kan? Nah, bertaubah. Istighfar banyak-banyak. Lepas tu kita hias dia. Nak kita sobek mekap. Kalau kereta bos spoiler, bos ke, bos jamai-jamai sikit stiker. Hati dia boleh buka spoiler. Iaitu baca Quran. Iaitu zikrullah. Ha, tu. Aksesori dia tu. Baru nampak jamai. Nah, ha, cuba waktu dulu. Ha. Saya tak faham definisi hati seperti hukum syarak. Apakah hati itu bermaksud jantung atau hati? Kerana dalam bahasa Inggeris disebut heart, jantung. Tapi hati liver, yang mana satu yang dimaksudkan dalam Islam? Ha, ini siap orang putih. Dia kata orang putih pun ada dua maksud. Heart maknanya hati juga. Liver pun maknanya hati juga. Ha, dua-dua ni berbeza. Kita, hati kita ni ada dua juga. Neh? Hati, sakit hati. Nah, ha, hati ini merasa benci. Atau hati nurani. Ya, ni. Nampak? Ha, itu heart lah. You take my heart away. Ah, tu hati nurani. Tu dok kita cakap. Eh? Ah, kita tak mandang mana kau putih. 8 tahun hidup tanda. Ah, tu hati nurani. Hak tu lah jiwa. Nampak? Hak tu jiwa. Hak tu lagi hati orang duduk berebat hospital. Nampak? Ah, tu sakit benda. Aduh, pok darah mu. JKK. Nampak? Ah, hati masuk kuman. Ah, ha, tu bukan hak tu, bukan jiwa kita tu. Atu hati yang doktor belah ada stoko tu. Nampak? Tapi kata Imam Ghazali, antara ni dia ada macam ada hubungan. Nampak? Ha, cuma dikatakan di manalah hati perasaan sakit hatinya dalam dada. Nampak? Ah, ha, benda tu dalam dada, tapi bukan sebenar-benar. Nah, sebab tu ada ulama mengatakan hati itulah akal, hati itulah nafsu, hati itulah jiwa, hati itulah diri kita sendiri, nafsu. Nampak? Ha. Sebab cepat hati ni tepat datangnya perasaan kasih, benci, nak marah, sakit hati, lugar, dia situ berlaku. Nak seronok situ juga. Soalan seterusnya. Dalam CD ustaz kata dagu perempuan kalau tak ditutup dengan sempurna salah hukumnya, maksudnya dosa ke ustaz, dosa besar ke dosa kecil? Jadi dia kata kalau orang perempuan ni tutup aurat tapi ditutup tak sempurna, kadang nampak dagu sikit, kadang nampak kat telinga dia sikit, sini kat libat tak, kadang nampak buku lali sikit, tutup-tutup dah, ada juga tak sempurna. Jadi orang tanya dah ulama, dia kata dosa kecil. Nah, tapi kita sengajakan menampakkan aurat kita, nak tunjuk korang dosa besar lah tu. Ada pun tak pakai kain tu, macam hak dia cerati tu pakai seluar kek saja berang patah. Tak, hak tu dosa besar. Nah, bersetubuh dalam bulan puasa apakah hukumnya? Soalan. Jawabnya harus. Nah, bersetubuh bulan Ramadan harus ya? Malam hari. Kenapa tak? Siang hari membatalkan puasa, faham saja lah. Memang membatalkan puasa. Nah, bolehkah seorang lelaki memasuki pertandingan karaoke? Apakah hukumnya? Ini tak habis lagi baca. Semasa kita sujud dalam semayang, tangan kita beralah kain semayang. Apakah hukumnya ustaz? Sah ke semayang kita? Jadi dia semayang, bila sujud tangan beralah dengan kain. Orang puang. Nah, jadi kana besar, tangan tutup atas kana dia. Ataupun tangan je ni orang lelaki baju jubah dia panjang. Kan? Orang walik Mekah. Dia jubah dia, saiz panjang gitu tangan. Nampak? Catu Cina. Jadi bila sujud tu, duduk bang atas tangan jubah. Nah, nak kerak tak dam, tang lah ni baru walik Mekah. Nah, jadi tutup gitu. Nah. Sah ke tak? Tangan kita berlapis atau kain serban kita pakai ada atas kepala, kita sujud, kain kita jatuh dulu atas latar, kita tekan atas latar. Ataupun serban besar. Nah, ekor panjang jatuh ekor dulu pun sujud atas ekor. Cik jawab. Sah ke tak? Hah? Tak dengar. Sah. Sujud atas pakaian kita, tangan tu berlapis. Kalau kepala tak sah, kalau tangan sah. Kena faham. Neh. Dahi saja tak boleh berlapis. Nampak? Tangan tak apa berlapis. Kaki pun tak apa. Neh, jenis mayang pakai stoking. Nah, koprak-koprak dia lalu ngak berhenti kereta Jaguar depan tu. Nah, dia buang kasut Neh, dia pun masuk dalam masjid dengan stoking. Tak ada ha. Mayang pakai stoking, stoking wala boleh. Tak ada apa-apa. Tok Imam semayang tengok, oh, kumar tu. Tok Imam. Tak apa boleh. Dah tangan, tangan boleh juga. Dah sengaja, sengaja pun boleh tak. Kerja welding kata. Nah, dah balik nak semayang ni buat tu base. Tahu tangan welding. Allah. Sah juga. Sebab dah wajib kena buka tangan. Yang tak boleh berlapik dahi sahaja. Tak boleh. Sujud atas ekor serbang, tak boleh. Sujud atas lengan baju, tak boleh. Sujud atas kena kita sendiri, tak boleh. Nah, ataupun pakai sokok, sokok jatuh kat ni, sokok. Tak sah juga. Pasal dahi dia telah terhalang oleh sesuatu yang dipakai. Nampak? Hak lain tak apa. Sesal masalah. Saya sudah 3 bulan tak datang haid. Nak nepuh tu. Bulan keempat ada lendir warna kotor. Keluar dan berlertan hingga 2 minggu. Apakah hukum lendir itu? Apakah dalam masa 2 minggu saya tidak boleh sembahyang? Dia 3 bulan dah tak datang haid. Patut disebut umur ni berapa? 90 ke? 60 ke? Nak? Jadi kalau perempuan yang memang dia datang darah sama, tiba-tiba tak datang darah, hanya lendir saja berlaku khilaf. Kata setengahnya haid, katanya tidak. Jadi taklidlah hak mana-mana. Ataupun maknanya sama-sama dia haid darah merahnya 7 hari. Sama-sama dah. Tiba-tiba bulan ni dia pening sikit sebab gula naik. Dia jadi 10 hari, iaitu 7 hari merah, 3 hari lendir. Maka hukumnya 7 hari juga. Hak 3 tu ra'i ke gula naik. Dia panggil lendir saja. Tapi kalau dia jenis maknanya dia tak datang haid, tiba-tiba datang haidnya, tapi haidnya hanyalah lendir saja, iaitu warna keruh. Maka warna keruh dikira haid jikalau menepati syarat-syarat haid, iaitu sekurang-kurang 1 hari 1 malam dan tidak melebihi daripada 15 hari. Jadi nampaknya hak ni ambil kaul mengatakan haid lebih kuat. Nah, jadi 2 minggu dah dia tak sembahyang. Soalan seterusnya. Boleh tak kita istighfar ketika sembahyang selepas kita sedar kita hilang fokus ataupun berangan di dalam, berngelamun di dalam solat? Ya, ni dalam solat patuannya duk teringat ke bini umpamanya Tok Bilal. Bila dia teringat, aku hanyut, dia pun kata di mulut astagfirullah. Jawabnya tak batal sembahyang, tetapi kalau dikata di celah-celah Fatihah, putu anak kena ulang balik Fatihah dari bismillah. Tapi tidak disuruh kata di mulut. Kata di dalam hati sudah. Yang disuruh kata lain. Bila siapa ayat rahmat, kita minta doa. Siapa ayat azab, kita minta berlindung. Lepas tu perintah agama. Kalau tidak boleh kata astagfirullah, jadi rosak lah. Jadi punuh jahannam semayang kita. Jadi tak jadi semayang. Tengah semayang tengok budak rambut tak akan tudung, astagfirullahaladzim. Lepas tu pula tengok budak-budak pula lopak-lopak naik kabak atas pokoknya, astagfirullah. Nah, ada main gitu saja, tak jadi dah rupa semayang kita. Jadi istighfar dalam hati bila kita hanyut. Orang yang jimak pada malam itu perlu ke mandi wajib bila nak solat subuh? Gerak tak tanya. Tengok pada tulisan macam terimam. Bulan puasa ada orang kabar lepas jimak pada waktu malam, bila bangun subuh boleh semayang subuh terus, lepas tu mandi wajib sebelum pukul 10 pagi. Biarlah dia tanya, tidak dah lepas. Tanya nak tanya pun. Jangan ngaruk-ngaruk sudah. Siapa yang jimak pada waktu malam, sunat dia mandi segera pada malam itu. Tetapi harus nampak pada siangnya, iaitu setelah masuk waktu subuh, pada waktu itu dia mandi sebelum melakukan solat. Nampak? Boleh juga. Jimak pada waktu malam, sunat sebelum tidur mandi selalu. Dan kalau sejuk, mandi esok. Tak wajib mandi selalu. Wajib bila kita nak tunaikan sembahyang sahaja. Kemudian dalam bulan puasa ada orang khabar, lepas jimak pada waktu malam, bangun subuh terus semayang tak apa. Dan lepas semayang pukul 10 pagi baru boleh kita mandi junub. Betul ke begitu? Jawabnya betul. Kawan anda ini tak betul. Hanya gitu kan? Ada pula dalam semayang dulu mandi ke dia? Ini tewek ke apa? Jangan ikut kat kawan-kawan. Dia boleh merosakkan kita kadang-kadang. Kalau lambat lain tak apa. Kalau lambat agama tak sambil dengan kawan-kawan. Dia kena ambil dengan orang alim. Kalau kawan kita tu alim, boleh kita ambil. Tapi bukan ambil daripada kawan dia panggil, ambil daripada si alim. Ambil mana hukum ni? Ambil daripada orang jual askin. Boleh ke tak? Boleh. Sebab orang jual askin itu dia alim. Boleh. Bukan atas nama jual askin, atas nama alim. Nampak? Ambil dua. Ini hukum ni ambil dengan tu imam. Tak boleh. Atas nama imam. Atas nama alim baru boleh. Imam tu alim baru boleh cakap hukum. Imam tu jahil tak boleh cakap hukum. Ada pula tu. Kena mandi. Mandi dulu baru boleh semayang. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jikalau kamu itu junub, fattaharu. Kena mandi dulu. Banyak ni. Seperti yang kita tahu, sunnah ada 3. Sunnah wajib, sunnah sunat, sunnah haram. Apa yang saya dengar, salah satu sunnah wajib adalah menegakkan sebuah negara Islam. Jadi setiap negara Islam, negara kita mesti ada usaha untuk menubuhkan sebuah negara Islam. Dalam apa bentuk usaha? Contohnya sokong sebuah parti dalam usaha menubuhkan negara Islam. Pada malam ustaz, jika ada di kalangan saing rodoh kita berkata politik itu kotor dan mengikut pandangan mereka buat masa sekarang, tugas kita hanya untuk berdakwah semata-mata dan tidak melibatkan di dalam politik. Kata mereka bila semua orang sudah baik dengan cara mereka berdakwah, itu maka cara sendiri bertubuhlah negara Islam. Apakah betul pandangan mereka itu? Diharap dengan jawapan ustaz begini dapat kita berkongsi pandangan untuk kebaikan Islam bersama dan bukannya untuk menuduh yang ini salah, yang ini betul. Allah sebut dalam Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong perkara kebajikan, perkara takwa, jangan kamu tolong perkara dosa, perkara permusuhan. Baik. Apa saja kalau ada orang nak buat benda yang betul dan baik, benda-benda itu membaikkan agama kita, maka wajib kita tolong kalau kita mampu menolong. Nah, orang nak bina surau kalau kutip piti dengan orang kampung, maka orang yang ada duit wajib menderma dah. Pasal apa? Nak menegakkan surau dalam kampung yang tak ada surau adalah satu kewajipan. Nampak? Begitu juga orang nak kutip derma untuk beli satu kenderaan, dan kenderaan inilah boleh buat gali kubur kerana kampung tu keras nak tanah. Maka wajib kena derma orang tu, semua kena derma sekadar mampuan, bukan sunat dah, kerana nak menyelesaikan fardu kifayah. Nah, begitu juga dalam benda-benda lain. Bila ada orang yang nak menegakkan suatu negara Islam, nah, negara yang ada ni memperlekehkan Islam, menghalalkan judi arak dan sebagainya, nah, merosakkan minda anak-anak muda dengan macam-macam maknanya program-program jahiliah, lepas tu ada satu golongan pula menentang perkara ini, kita wajib memberi pertolongan sekurang-kurang pun dengan doa. Nampak? Wajib kena tu. Dan bukan di Malaysia saja, kalau di Palestin pun kita wajib kena sokong. Kerana Palestin mereka sedang berjuang mempertahankan bumi umat Islam dari pencerobohan Yahudi Nahdlatullah. Kita kena sokong, tapi sokonglah ke mana kita di Malaysia? Sokong dengan derma, sokong dengan doa, sokong dengan apa benda ni, semangat dan sebagainya. Jadi dalam nak menubuhkan negara Islam, wajib kita beri sokongan juga. Tak dapat tidak. Ini adalah keputusan ulama-ulama. Nah, dia kaedah dia begitu. Tapi kalau ada dua parti sama-sama nak menubuh benda yang sama, nak menegakkan Islam belaka, maka pada masa itu tak ada kewajipan apa-apa lagi bagi kita. Adapun satu ni sekarang ni, satu jahiliah, satu benda-benda nak menegakkan Islam, maka tak ada alternatif bagi kita. Mereka wajib kena semua. Kita nak dakwah, nak keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan tu bab lain. Nah, orang kampung pun wajib kena sokong. Ni kumpulan dakwah nak mari berehat sini, kita beri sokongan. Nah, kita sokong. Tapi bila ada ulama nak menegakkan Islam, dia pula wajib menyokong. Jadi sama-sama sokong menyokong dalam kebajikan baru jadi baik. Ha, dia, jangan kita dia nak suruh orang sokong kita, tapi bila orang nak buat benda kebaikan yang kita tak nampak pun benda tu kerana kita kekurangan ilmu, kita tak mau sokong. Kita kata kalau suruh orang buat baik, orang jadilah negara Islam. Nah, kaedah lagu tu tak boleh dipakai. Kerana keputusan dalam bab masalah menyertai pilihan raya ni bukan keputusan parti sebenarnya, tapi daripada ijtihad ulama-ulama muktabar di seluruh dunia. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Saya ada muskil tentang surah dan bacaan rukun semayang yang bila dibaca wajib didengar di telinga. Tolong komen. Memang ulama-ulama sepakat mengatakan rukun kauli mesti didengar di telinga kita. Macam kita kata Allahu Akbar, alif lam lam ha alif kaf ba ra, ada 8 huruf mesti dengar di telinga. Maknanya kalau kita buat gerak saja mulut tak bunyi, tapi membuat bentuk-bentuk seolah-olah menyebut huruf tadi, tak sah semayang. Ini ijma' sahabat. Mesti berlapak. Nampak? Kalau buat gerak mulut saja, bukan dipanggil bacaan. Ikra' Nabi pun kata, wana wama ana biqari'in. 3 kali, ikra' baca wahai Muhammad. Wama ana biqari'in. Aku tak pandai membaca. Yang keempat, Nabi baca terus. Ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Jadi dalam semayang, Nabi kata, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah semayang orang yang tidak yaqra. Yaqra ni daripada qira'a, yaqra'u qira'ah. Tak sah semayang orang yang tidak membaca. Membaca maknanya membaca sehingga berbunyi. Sebab tu ulama ulama fiqh kata mesti kena bunyi. Nah, takbirnya rukun kauli. Allahu akbar mesti dengar di telinga. Fatihah rukun mesti dengar di telinga. Tahiyat akhir rukun. Selawat dalam tahiyat akhir rukun. Dan salam 4 rukun kali wajib didengar di telinga. Bila wajib dengar tu? Dalam keadaan tak bising. Tapi bila bising, rinjing kuat ke, kerja kat mesin ke, kat kilang apa, memang tak dengar. Sebab rinjing kuat. Maka kali tutup rinjing, dengar dah. Buka rinjing, tak dengar. Maka sah dah situ. Nampak? Haa, tu keadaan dia. Ramai sangat yang takbir gerak mulut saja. Batu dalam bab ini, ulama kata, dan wajiblah ke atas orang-orang yang bisu menggerakkan bibir ketika membaca petihah. Kerana mereka tak boleh baca bunyi, buat gerak bibir saja. Jadi orang kita ni hak boleh bercakap, boleh bercakap, boleh membaca, ambil hak orang bisu. Sah ke tak? Tak sah ha. Nah. Ha. Tak percaya jawab nikah ha. Aku nikahkan akan di kau. Nah, wahai Mamat bin Said. Ha, dengan Leha. Ha, binti Kelabu. Mas kawinnya RM8 hutang. Nah, ha, Cik Mak pun jawab. Tak bunyi. Nampak? Ha. Lepas tu Cik Mak pun tanya saksi. Mana saksi? Sah. Sah kepala hotak Musa. Tak bunyi benda. Ha, dah? Ha, ni kaedah dia gitu. Jadi, awak gerak bibir, tak dengar di telinga untuk orang bisu. Nah? Ha. Saya kerja di Paka. Ada masa saya kena hantar kerja di keluar daripada Paka. Iaitu di Kedah. Saya nak tanya, berapa hari saya boleh jamak semayang? Boleh tak saya, bila saya berada kat sana, selama, oh selama lah. Satu bulan, atas dasar kerja masa nak bertolak dari Paka, boleh ke saya jamak terus? Masa nak balik ke Paka, boleh jamak selepas sampai. Okey, dia duduk di Paka, kerja di Paka. Kadang-kadang kerja di Kedah. Okey, dia akan dihantar ke Kedah kerja selama sebulan. Maka dalam perjalanan daripada Paka ke Kedah, dia boleh jamak kosor. Kerana dia nama musafir. Apa yang makna musafir? Orang yang berjalan, yang destinasinya lebih daripada dua marhalah. Zaman dulu, zaman ini 56 batu. Siapa tak lebih dari 56 batu daripada Paka ke Kedah? Lebih tak? Maka dia berkira musafir. Dia pun tolaklah daripada Pinang Merah. Rumah ni Pinang Merah sini. Contohlah. Siapa dia hitam, orang Bang Johor boleh jamak kosor. Nak pergi Kedah ni. Sebab keluar pada mungkin Pinang Merah. Nampak? Mungkin tebing tembok. Nah. Ha, siapa di Kedah hak mana dia? Kedah nak pergi mana? Alok Ustaz. Gurun. Ke sungai Petani. Gurun. Nak pergi Gurun. Siapa di si? Dia boleh jamak ni. Siapa? Welcome to Gurun. Selamat datang ke Gurun. Dia nak pergi Gurun lah. Maka dia hilang nama musafir. Kerana dia nak duduk di Gurun satu bulan. Dia nama mungkin. Haram jamak kosor. Nampak ni? Ada orang yang faham 3 hari 3 malam. Lepas tu baru dah jamak kosor. Tu cayang tu tu. Tak boleh lah pasal kita niat nak bermukim di sana sebulan. Jadi sampai saja di daerah yang kita nak duduk tu, maka dapat nama mukim. Bila nama mukim boleh tak jamak kosor? Tak boleh lah. Ne? Ha, di jamak kosor ni kriang. Bubuh hukum kita tu. Musafir ke mukim? Musafir lah ha? Boleh jamak kosor. Musafir ke mukim aku ni? Mukim. Haram jamak kosor. Ne? Faham gitu. Soalan seterusnya. Saya dah baca buku agama tapi saya muskil tentang masalah saudara. Masalah sendawa. Betul ke Ustaz? Boleh kita bila kita sendawa kena minta maaf dengan sendawa. Sebab bila sendawa ia boleh menyebabkan terlebih keluar angin dalam perut. Cuba jelaskan. Ingin tahu. Insan yang ingin tahu. Ha. Dia baca dalam satu buku. Buku ni kata siapa yang sendawa kena minta maaf dengan sendawa. Betul ke tak? Ha. Jawabnya kita faham. Tak, tak dia dengar lagi. Heh, minta maaf dah. Tahu. Nampak? Nampak? Ha, jadi kena kata dia bodoh benda. Ha. Buku tu salah eja. Nak salah cetak orang ni. Kalau sengaja cetak buku tu memang berat menanak tukang karang. Nak ada pula minta maaf dengan sedawa apa benda. Ha ni. Tak dia dengar lagi pelik-pelik gini. Nah, tahu sedawa. Tak dia minta maaf lah. Apakah hukum orang laki-laki kahwin lebih daripada 4? Boleh lebih daripada 4. Tapi tak boleh pada masa yang sama. Nah, ha, laki dia bini, bini dia amat dah. 9 dah bini. Nah, dah ada ni, 3 je. Dah lain, mahal ibu aja. Mati belakang. Nah, itu tak boleh. Tak lehnya masa yang sama. 5 dan ke atas. Faham tak? Ha, kerana Allah kata, Fankihu ma ta'baraku minan nisa, masna wa sulasa wa ruba' al-ayah. Mengkahwinlah perempuan-perempuan baik di kalangan kamu 2 atau 3 atau 4. Takat tu. Betul ke tiada solat sunat taubat? Saya dengar dari seorang ustaz dalam TV. Dia kata zaman Nabi tak ada dan Nabi tak buat. Jawabnya tak betul. Iaitu ada solat sunat taubat. Nah? Ha. Nak ambil agama. Jangan ambil dalam TV. Ambil dalam kitab. Ha, TV ni ada belakang joget ada, ustaz ada, pas joget, ustaz pula, pas ustaz, joget pula. Nah, ha, lepas yang syarahan hadis, lepas tu dansi pula. Nah, lepas tu tubik ustaz pula, pas ustaz, joget pula, pas joget dia ramai. Lepas tu bekang mufti pula tubik, cakap apa? Pas bekang mufti, gusti pula. Jadi bahagam-bahagam belakang. Jadi ambil daripada kitab lah senang. Jangan ambil daripada TV. Nah, ha, sebab dia boleh pergi belakang, rojok seling. Nah, ha. Dia nak camai-camai sikit, ada tengah malam. Ah, waktu sedap. Waktu kemas sikit lah kalau nak dengar. Kalau buat agama tengah malam, eh? Tafsir, tafsir Quran. Bagus dia tafsir. 3:30 pagi. Nah, ha. Renungan hadis 2:45 pagi. Atu kopek dia tu. Ha, mana-mana dia pergi saruh hadis tengah malam. Tapi camai. Dia dengar keterangan dia bagus. Tapi olehkannya bagus, dia buat tengah malam. Nampak? Ha, dahak kat dia. Cara urut orang mayat bunuh diri, mandi kapan solat dan ke bumi. Caranya sama macam orang yang mati tak bunuh diri. Ha, cuma orang bunuh diri ni berdosa besar. Dia tak kapir. Berdosa besar. Mukmin afi. Mukmin yang derhaka kepada Allah. Dia azab dalam neraka. Orang lain keluar daripada neraka, dia tak keluar lagi. Susahnya dan sakit dalam neraka. Ni wajib kena semayang, kapang, mandi, kapang, semayang, tanam. Ingat tu dah? Jasa duk balas lah. Bak mati bunuh diri. Cuma bezanya, jangan nawak ramai-ramai, jangan semayang ramai-ramai, jangan jatuh ke bumi ramai-ramai. Supaya orang insaf melihat perkara ini. Faham? Dia kias sama dengan orang fasik mati. Ulama apa ni? Orang yang ahli judi mati. Kaki main nombor ekor mati. Jangan nawak ramai. Supaya set-set nama ekor tengok, berasa menyesal. Tak ada orang nak tengok, oh, boh itu mampu. Oh. Dua orang pergi kubur. Baru orang rasa nak jadi baik. Nak? Ni kaki nama ekor mati, Pak. Tujuh malam atik. Gagal itu tu iman, malam tujuh. Berat nandang tu iman. Nak ngaji pun. Nak kabar, kan ada kaki-kaki fasik, orang zalim mati. Jangan buat ramai-ramai. Sikit-sikit dah, semayang dua orang. Tu iman seorang. Mamu seorang. Atau kubur setakat boleh fikir tu saja. 5-6 orang. Baca lebih orang pun bawa. Nah, bukan wajib tu. Nah, wajib tanam je. Talqin-talqin tak wajib. Hukum merokok. Khabar sama dah. Hukum penggunaan kalimah Allah pada bes baju, anggota polis, askar dan sebagainya. Hukumnya harus guna. Tetapi wajib kena jaga. Haa, ni kaedah itu. Nah. Macam mana tindakan yang buat ketika solat? Tiba-tiba headset bunyi. Ke main tutup gitu saja. Ha, ataupun adik kita bangun. Adik mana pula? Baik. Jadi kalau berbunyi, jadi mengganggu orang lain, nah, maka boleh kita tutup. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh 3 kali berturut-turut. Nah, handset bunyi, jadi ganggu. Kalau mana bunyi perlahan, tak apa, lock situ kan. Dan kalau kuat, toteng-toteng, toteng-toteng, toteng-toteng, toteng-toteng, ha, buka tangan ini, tak tutup. Nampak? Ha. Nak moleknya sebelum tu, buat silent sebelum takbir. Ini awak ni zaman ini. Kalau di Mekah, Rio damat kali telefon. Kalau tengah mayak ni, lagu ni, ni lagu ni, bingung itu. Dalam surah An-Nisa, diharap atas kamu, ibu-ibu, anak-anakmu, perempuan-perempuan, anak-anakmu yang perempuan. Lepas tu, anak perempuan dan isterimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Benda ni maknanya, seseorang boleh kahwin dengan anak tiri ke ustaz? Hukum ni untuk bapa ke atau ibu? Boleh juga ke ibu tiri kahwin dengan anak tiri jika ibu tiri belum dicampur dengan ayah, misalnya jika bercerai hidup dan mati. Pohon penjelasan. Baik, ditanya tentang satu ayat dalam Quran, ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 23. Nampak? Ha, bermula yang hurimat alaikum ummahatukum sampai ke habis. Sampai kepada dan anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu jika kamu belum lagi menyetubuhi ibu mereka itu. Ha? Dan jika kau telah jimak ibu-ibu mereka itu, yang telah kamu jimak ibu-ibu mereka itu, dan jika kau belum lagi jimak mereka, ibu-ibu mereka itu, maka tiadalah haram di atas kamu. Wa illam dakhaltumu hunna, nampak? Allah kata, dan kamu belum lagi kamu jimak isteri-isteri ibu-ibu mereka itu, maka halal atas kamu. Dan apa itu? Maksudnya gini, diharamkan ke atas kamu, iaitu kamu tak boleh kahwin dengan anak-anak tiri kamu. Nah, anak-anak tirimu. Kita kan lelaki, kita kahwin dengan orang perempuan. Nampak? Nah, dia ada anak perempuan. Nampak? Tapi ada kait situ. Jikalau kamu telah jimak ibu-ibunya, kita kahwin dengan janda ni, kita jimak dah janda ni, faham ke? Maka anak tu barulah jadi mahram kita. Barulah atas dengan atas ni. Ummahatukum. Nampak? Wa illam takunu dakhaltum bihinna, Allah kata. Dan jikalau tidak ada kamu belum lagi jimak, mak tu, maka maka halal atas kamu. Maksudnya kita kahwin dengan janda ni, semek ni, dia ada anak dara. Tapi kahwin saja, tak dang jimok-mok, kita cerai dah dengan mok. Maka tiada haram atas kita kahwin dengan anak. Itu maksud ni. Faham lagi? Nah? Faham tak? Ha, faham tak apa? Tak faham, tanya, tak tanya, faham. Ke mana? Sekali lagi nak suruh faham. Nampak belakang ni menengung. Nah, ha. Kita kahwin dengan janda nama Semek. Semek ni ada anak nama Leha. Kita pun kahwin dengan Semek. Kita pun jimok Semek. Sekurang-kurangnya sekali. Nah, maka anak di Leha tu haram atas kita. Mahram kita. Namanya anak kiri. Kita cerai dengan Semek ni, jadi nikah dah dengan Leha. Siapa kiamat? Tapi Tuhan kata, mu nikah saja, tak jimok lagi Semek ni. Mu tahu dia ada anak dara, mu pergi cerai mau. Maka boleh nikah dengan anak ni. Kerana belum anak kiri, dia panggil anak isteri. Faham ni? Bila dia ada anak, kita kahwin, itulah anak isteri. Tapi bila kita jimok mak, jadi anak kiri. Kita rapuang kahwin dengan orang lelaki, ada anak lelaki. Bila suami kita jimok kita, anak dia jadi anak kiri kita. Haram sampai mati. Tapi tak jimok lagi, baru selesai akad nikah. Anak dia, anak suami kita. Anak suami boleh nikah dengan kita. Kadang kita cerai dengan suami. Okey dah? Soalan seterusnya. Baru sejam. Apa hukumnya orang perempuan yang memakai alat dalam rahim untuk menjarakkan anak disebabkan memakai alat tersebut kesannya dapat menjejaskan peredaran haid daripada biasa datang 8 hari jadi 12 hari. Kadang-kadang tidak menentu. Bagaimanakah itu ustaz? Jawabnya, hukum menjarakkan anak atau menjarangkan anak dipanggil merancang keluarga. Diharuskan dalam Islam. Inilah keputusan majlis fatwa ulama dunia yang berbincang di Kaherah. Nah, ha. Tapi dengan syarat tidaklah menanggar peraturan syarak. Di antara syaratnya, janganlah menggunakan obat yang memudaratkan akan nyawa si ibu. Jadi kalau dia menyebabkan haid tidak menentu, hal itu tak mudarat lagi. Jadi boleh lagi dia menggunakan obat tersebut. Nah, yang tak bolehnya bila kata jadi pitang, jadi rebah, jadi sakit jatuh, maka bila guna obat tu untuk jarang anak, diharamkan. Tak boleh. Itu mudarat dia panggil. Nah, ha, jadi tengok keadaan. Kalau sebab makan ubat ni nak merancang keluarga, haid jadi biasa 8 jadi 10, kalau 10 jadi 12, hal tu tak ada masalah lagi. Nah? Ha. Yang kedua, dengan syarat jangan kerana takut anak kat gitu tak cukup makan. Kalau gitu, jadi kafir. Jadi syirik. Nak tak yakin dengan Allah. Ha. Adakah Quran ini makhluk? Berusahakah kita baca Quran sekiranya baca itu tidak itu mengganggu orang yang sedang tidur? Dalam Al-Quran banyak Allah membahasakan dirinya kami. Contohnya kamilah yang memberi rezeki. Kenapa? Quran ni ditanya makhluk ke tak? Quran ni dua. Quran maknanya Quran yang qadim lagi azali. Itu sifat Allah. Atau Quran yang ada dalam surga, dalam masjid. Kalau Quran yang ada cokoh ni, hak tu Quran tu makhluk lah. Ketah ni makhluk. Tulisan ni makhluk. Titik, hukum, idegang. Makhluk lah ke? Baris. Nahu tu makhluk lah ke? Nah. Tapi kalau kata Quran tu dengan mana kalam Allah, jangan kata makhluk. Nah. Boleh tak baca Quran dan mengganggu orang tidur? Tak boleh. Dan pada keadaan tu masih orang tidur. Tak boleh. Tapi dia baca Quran pada masa bukan untuk orang tidur, untuk baca Quran situ dan untuk gerak orang tidur. Tak apa. Umpamanya dia baca Quran dalam bilik dia ketika kawan-kawan dia sedang tidur dan telah masuk waktu subuh. Ah, itu bukan waktu tidur, waktu kena bangun. Dia pun baca Quran. Kawan dia terganggu, tak haram. Tapi tanya orang tengah tidur. Orang tidur pukul 12 malam ni, pergi kat rumah orang, biar-biar rumah. Innalillahi. Ah, tu. Walaupun ayat tu benar daripada Allah, hukumnya haram, mengganggu orang tidur. Nah. Dalam Quran banyak Allah membahasakan dirinya kami. Contohnya kamilah yang memberi rezeki. Kenapa? Dia tanya ni, payah kau nak jawab kan? Apa saya? Budak pondok jawab. Kenapa dalam Quran? Contohnya, nahnu narzukukum. Tuhan kata, nahnu, kami ni, narzukukum. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Allah tak kata, arzukukum, aku yang beri rezeki. Kami yang beri rezeki, apa itu? Seolah-olah Tuhan ni ramai. Nah, dah manusia orang, tapi gagah. Kita seorang, kami cakap kami, maknanya ramai. Tak ada hasil kat diri, menunjukkan tak takut kat orang. kami tak takutlah pada seorang diri. Nampak? Tapi kalau saya, saya seorang diri. Lepas tu kami, nahnu ni, nak, dia domain ni, nak maksudnya ganti nama. Dia duduk situ dalam makna kami. Nampak? Domain mutakallim wahdah al-mu'azzimu binafsihi. Dia ni seorang je yang berkata-kata. Kami, Allah kata. Nahnu, kami, seorang ni. Narzukukum, kami yang rezekikan kamu, wahai manusia. Bukan kami ni, aku pakat malaikat. Tapi aku ni orang yang hebat, orang goh, orang yang besar diri. Nah, tapi kalau kita tak cakap kami lah, kita seorang lah. Nampak? Orang yang mutakalim wahdah tapi wa ma'ahu ghairuhu. Nah, serta kita ni ada orang lain pula. Kami, ni ramai lagi ni belakang ni ada Tok Imam, ada Tok Bilal, Tok Siok, JKK, dia berkata. Nah, tu kami lain tu, makhluk. Tapi kalau Allah seorang, kami bukan ramai. Al-mu'azzimu binafsihi. Orang yang mengagungkan dirinya. Dia cakap kami. Nampak ni? Dia bukan ramai. Doa apa yang boleh saya baca bila saya mimpi temu Rasulullah? Selawat Nabi. Nah, dia tak ada dalam mana-mana hadis dia kata kena baca doa ni. Tapi kita berselawat dan bersyukur. Nah. Kawan saya kata tak boleh sebut Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham dalam semayang. Mereka kena niat zikir. Tak betul kawanmu. Nah, ini sunnah Rasulullah. Nah. Jadi Nabi baca, kita bacalah. Nah, bila akad pada Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham, tak payah niat zikir. Yang berlaku niat zikir ni itu untuk imam. Yang dia baca tu kuat supaya makmum dengar. Itu ada khilaf. Satu pendapat kata kena niat zikir, kerana niat Rasulullah dengar tu dia kata khitab kepada selain Allah. Nampak niat zikir. Jadi kita ni lain pada tu imam, tak payah niat zikir. Soalan seterusnya. Boleh tak sikit ni? Termanyuk ni? Boleh? Serik dah hujan. Jika sambut tahun baru Masihi yang dikatakan memperingati kelahiran Nabi Isa dikatakan haram, maka pula hukum mengadakan maulid Nabi SAW? Pelik kot soalan ni. Jadi hukumnya dia telah dipatuakan oleh ulama-ulama, haram kita sambut 1 Januari. Bukan haram sambut tahun kelahiran Nabi Isa. Nampak? Nabi Isa ni Nabi kita. Nabi umat Islam juga. Nah, dia kata tuan dia haram dekat Nabi Islam tu. Kalau haram sambut Nabi Isa lahir, haram juga sambut kelahiran Nabi Muhammad. Jauh. Yang kita sambutnya kelahiran Rasulullah SAW, maulidur Rasul. Tapi bila kita sambut sama-sama dengan orang Kristian, seolah-olah kita sama dengan pegangan mereka bahawasanya Nabi Isa telah wafat di salib. Sebab tu ulama kata haram. Walaupun Nabi Isa tu adalah Nabi kita juga. Begitu juga kita diharamkan meraihkan hari-hari besar dalam agama Yahudi Israel. Walaupun hari itu ada berkenaan dengan Nabi Musa. Sebab kita seolah-olah kita muafakat dengan orang Yahudi. Sebab itu diharamkan oleh ulama. Nah, walaupun dia yang betul, tak mesti kita boleh buat. Nah. Apakah orang yang banyak ilmu agama tapi tak manfaat jalan agama, malah banyak berniaga untuk senang dunia? Dia ni banyak ilmu agama tapi tak mengajar orang. Dia lebih banyak berniaga. Kita jawab. Bukan kita jawab lah. Ulama' sebut lagi tak kata tahu. Siapa yang ada ilmu dalam kapun tu, dia seorang ada ilmu. Orang lain ni jahil tukir belakang. Dia pun nak orang kapun nak mengajar, nak suruh dia mengajar, dia tak boleh mengajar. Berdosa. Faham ni? Dia orang alim dalam kapur tu, tapi hak lain pandai lah fiudah, maka tak wajib juga dia mengajar. Wajib ni bila dia seorang dia alim dalam kapur tu, orang kapur jahil, orang kapur nak belajar, wajib kena ajar. Sama dia ajar di rumah ke surat masjid, tak ada dia. Orang kapur jahil, dia seorang alim, tapi orang kapur tak ambil ngaji dengan dia, tak wajib dia belajar, dia ajar. Dia akan tak ambil. Nampak tak? Dia alim seorang dalam kapur tu, orang lain dia orang lain, orang kapur jahil belaka. Dia dalam kapur tu ada dua orang alim. Seorang tu ngajar dah. Dia tak wajib. Terlepas dah bagi alim. Nampak lagi? Nah, faham ya? Yang wajib kena ngajar ni mana orang perlu kepada dia. Dan tak ada orang boleh ganti dia. Situ wajib kena ajar agama. Nampak? Hak baliru ani wala ayat tu sunat. Atas jalan biasa. Orang ngajar ramadah, kita nyapa ke agama sunat. Nah. Jadi wajib ngajar bila orang perlu pada kita, kita dak ngendah orang. Duk ngega situ, orang berajak ke kita. Orang jahil belaka. Nah, maka kita berdosa.